Waqala akharu, dan berkata yang lain sebagian ahli hikmah telah berkata sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwa manusia yang paling jelek keadaannya adalah orang yang jauh himmah cita-citanya, luas keinginannya, dan pendek atau kurang alatnya, serta sedikit kemampuannya. Orang yang paling jelek, kata ahli hikmah, orang yang bijaksana, adalah orang yang cita-citanya tinggi, jauh, keinginannya terlalu luas, terlalu banyak, alatnya hanya apa? Sedikit, alatnya pendek. Kemampuannya hanya sedikit. Seperti apa? Kata pepatah, maksud hati memeluk gunung. Edar. Apa daya, tangan tak sampai. Bisa meluk gunung? Tidak bisa. Maksud hati meluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kenapa? Terlalu besar angan-angan, terlalu tinggi keinginan, terlalu banyak kemauan. Kemudian yang lain mengatakan, tajannabul amaniya fa innaha tudhibu bibahjatin ma khuwiltum wa tashtashghiruna biha ni'matallahi alaikum. Tinggalkan, jauhilah oleh kalian angan-angan, amani. Tinggalkan untuk berangan-angan, berandai-andai. Kenapa? Karena berandai-andai, berangan-angan, ini menghilangkan kebagusan, keindahan, apa yang telah dikaruniakan kepada kalian. Makhwiltum, apa yang kalian telah diberi, menghilangkan kegembiraan terhadap apa yang telah Allah berikan, merasa tidak senang atau kurang senang dengan pemberian Allah, cuma sedikit, cuma begini, ya. Dan kalian akan menganggap kecil nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Cuma begini, cuma kecil, tidak seperti itu, bisa begini, bisa begitu, bisa bangun ini, bangun itu, bisa beli ini, beli itu, bisa demikian dan demikian. Meremehkan nikmat Allah dengan sebab apa? Berangan-angan atau banyak angan-angan, banyak berandai-andai. Sehingga apa yang ada, apa yang nyata, apa yang ada di dalam dirinya diremehkan. Angan-angannya bisa beli pacu, diberi nikmat bisa berjalan, cuma bisa berjalan, itu bisa beli pajero. Meremehkan nikmat berjalan, padahal berapa banyak orang yang dicabut nikmat berjalan darinya, tidak bisa jalan, atau kalau jalan itu tidak tegak, atau kalau jalan itu susah. Sementara kita bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, dengan enak, nikmat yang Allah berikan. kepada kita itu besar. Tetapi dengan sebab banyak dan besarnya angan-angan, nikmat yang banyak dan besar itu menjadi remeh. Qala rahimahullah, falyajtanib at-talibu hadzal marad, maka hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang santri atau seorang murid menjauhi penyakit ini. Penyakit apa? Katakan panjang angan-angan. Penyakit berandai-andai. Seandainya. Ini penyakit. Wal yahzar tamakkunahu minhu. Dan hendaknya dia waspada, hati-hati dengan kuatnya penyakit tersebut pada dirinya. Hendaknya waspada, hati-hati dari kuatnya penyakit angan-angan, dari kokohnya atau bercokolnya penyakit angan-angan pada dirinya. Seandainya kalau kenapa? Fa innahu kasaraton al-fattaki, karena penyakit berangan-angan, berandai-andai itu seperti kanker. Saraton seperti kanker. Dikatakan penyakit yang belum ada apa? Obatnya. Ya, kanker, penyakit kanker itu penyakit yang para dokter mengatakan belum terdapat, belum didapat obatnya. Kata beliau, al-fattaki, yang mematikan. Nah, mayoritas yang terkena, mayoritas ya tidak semua, yang terkena penyakit kanker ini mengakibatkan kematian. Qallaman yabra'u minhu, sedikit orang yang sembuh terbebas dari penyakit itu. Dari penyakit apa? Angan-angan. Berandai-andai. Ini peringatan bagi kita. Agar kita menjauhi penyakit berandai-andai. Waspada darinya, dikarenakan penyakit berandai-andai ini penyakit yang berbahaya. Sudah selesai nulisnya? Sudah? Kalau belum ditulis, ayo ditambah lagi. Fakamman Fakammin sari'in lahu la yafiku min subbatihi. Maka berapa banyak orang yang dikalahkan, yang dibanting gitu, yang dikalahkan lahu olehnya, dia tidak sadar, layafiqo, tidak sadar min subbati, dari cacatnya, dari jeleknya penyakit angan-angan. Berapa banyak orang yang dikalahkan oleh angan-angan, dia berandai-andai hingga dia tidak sadar, tidak segera apa? Tersadar dari kejelekan penyakit angan-angan tersebut. Wala yaftaitu min kuyudiha, dan tidak mati dari belenggunya, yaitu apa? Senantiasa dibelenggu, dirantai oleh penyakit angan-angan. Artinya angan-angan terus merantai, mengikat dia, tidak bisa dia lepaskan. A'adzanallahu wa iyyakum minhu, semoga Allah menjaga kita dan kalian darinya, dari penyakit angan-angan. Amin ya mujibas sa'ilin, semoga Allah menjaga kita dari penyakit panjang angan-angan atau berandai-andai. Qala wa asghalana, bil amali salihi anil amanil kadzibah. Dan semoga Allah menjadikan kita sibuk dengan amalan-amalan soleh. Menjadikan kita sibuk dengan amal soleh. Sehingga tidak sempat untuk berangan-angan. Karena orang yang berangan-angan adalah orang yang tidak banyak kesibukan. Banyak waktu luang bagi dia. Sehingga berpikir, merenung, kemudian berangan-angan. Tapi kalau seorang itu sibuk melakukan amal soleh, berbuat ini dan berbuat itu, dia tidak akan berangan-angan. Atau sedikit penyakit angan-angan itu akan apa? Menjangkiti dirinya. Maka beliau mengatakan, semoga Allah menjadikan kita orang yang sibuk dengan amal soleh, sehingga lalai dari angan-angan yang dusta, wal khalayat wal khayalatil kasidah, dan khayalan-khayalan yang tidak laku, khayalan-khayalan yang usang, wa ahlamil yaqdah, dan mimpi dalam keadaan terjaga. Mimpi kok dalam keadaan terjaga? Biasanya mimpi dalam keadaan apa? Tidur. Tapi ini mimpi dalam keadaan tidak tidur. Kenapa? Karena berangan-angan. Seandainya ini mimpi. Allati tudhi'ul waqta wa tukhaffiful mizana. Yang angan-angan yang dusta, khayalan-khayalan yang sudah tidak laku, yang usang, mimpi dalam keadaan terjaga, ini menyia-nyiakan waktu. Ini membuang-buang waktu. Wa tukhaffiful mizan, dan meringankan timbangan. Kenapa? Karena seorang muslim kalau dia sibuk dengan amal soleh, maka akan memberatkan timbangan. Bahkan walaupun sekedar berbicara atau mengucapkan, membaca zikir subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya, ini memberatkan timbangan. Tapi kalau orang itu berangan-angan, dia akan terluput dari zikir, dia akan terluput dari amal soleh, sehingga apa? Timbangannya menjadi ringan, amal kebajikannya sedikit, karena sibuk dengan berangan-angan. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala rahimahullah wa qala sa'ir. Telah berkata seorang penyair, tamannaita antum si fikhiyan munadhiran. Engkau berangan-angan untuk waktu sore, masuk pada waktu sore sebagai seorang ahli fikih, fikhiyan. Munadhiran, seorang ahli jidal, ahli fikih yang pandai pinter membantah, yang pandai berdebat. Bighairi ana'in wal jununu fununu, dengan tanpa kesulitan, tanpa kesusahan bisa membantah, bisa menjadi ahli fikih. Wal jununu fununuhu, dan al junun, junun itu penyakit gila. Penyakit apa? Gila. Fununuhu itu menjadi fan bidangnya yang dia pelajari. Wahadih abiyatun. Enam. Di sini seorang penyair mengatakan berangan-angan. Nanti sore atau sebentar lagi menjadi seorang alim yang ahli fikih, bisa mengalahkan fulan dan alan dalam berdebat dengan tanpa penuh dengan kesulitan, tanpa ada kesusahan. Padahal apa? Dia adalah sibuk dengan penyakit gila, al-junun. Itu menunjukkan kerendahan, kehinaan, angan-angan dan berangan-angan. Qala wa hadhi abyatun min qasidatin li fi hadzal mawdu'. Dan ini adalah bait-bait qasidah syair milikku, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah pada bab maudhu' tema ini. Kata beliau, wahan li ayami dirasati innaha taqsul fu'ada sa'adatan wa tunaffisu. Wahan ini adalah kalimat kalau diartikan ah, yaitu kalimat yang menunjukkan kagum atau sesal. Wah, mungkin begitu. Untuk hari-hari belajar, sesungguhnya dia memakaikan pada hati kebahagiaan. Hari-hari belajar itu adalah hari-hari yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat, yang bisa menyebabkan kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa. Wa tunafisu, dan bisa meringankan keadaan jiwa. Wal mar'u fi zamanis sabah mutawassibun khailan tughiru alal khayali wa tanhasu. Dan seseorang pada waktu kecil mutawassibun, dia bisa menguasai dengan cepat. Khailan kuda tughiru alal khayali, kuda untuk menyerang. Tughiru yang menyerang pada waktu malam, alal khayali atas khayalan, watan hasud dan menggigitnya. Hatta idza balagul mada wataqassafat, hingga ketika sudah sampai pada batas atau ujungnya dan telah tersingkap, telah terbuka, ahlamuhu mimpi-mimpinya, ansau atin la tukhbasu, dari kejahatan atau kejelekan atau auratnya yang tidak tertutup. Wajadal ma'isata sa'batan la tuqtana, dia mendapati kehidupan ma'isah, mata pencahariannya sa'batan, sulit, la tuqtana, tidak bisa dia peroleh. Bil umniyati wal zamanu yu'annisu, tidak bisa diperoleh dengan angan-angan. Dan tidaklah waktu itu jinak, berhenti. Waktu itu tidak jinak, pergi kemudian kembali, tidak. Pergi ya terus berlalu. Ya, tidak akan kembali. Fakhtar li nafsika ghair audiyatil muna fal adbu fi wadil muna yatara'asu. Kemudian kata beliau, maka pilihlah untuk dirimu selain lembah-lembah harapan, maka kehancuran itu berada pada lembah angan-angan yang menguasai. Kalau seseorang dikuasai oleh angan-angan, seseorang dikuasai oleh impian, maka apa? Dia akan menuju kepada kehancuran. Karena dia berada pada dunia nyata. Kehidupan tidak bisa didapatkan dengan angan-angan, tapi dengan bekerja secara nyata, dengan berusaha. Kalau seorang itu hanya panjang angan-angan, maka dia hanya akan mendapatkan kehancuran. Ini peringatan bagi kita semua, hendaknya kita menjauhi angan-angan atau berandai-andai, karena berandai-andai itu hanya apa? Akan menghalangi kita sebagai penuntut ilmu di dalam meraih ilmu, demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah subhanahu hamdik Asyhadu an la ilaha illa an.